Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumidin. Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhallazina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin hadirin peserta daurah Ramadan tahun 1434 Hijriah, Masjid As-Salam, Kompleks Pondok Tahfidzul Quran Al-Mansurah Mujur yang saya hormati. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati pula, ikhwan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salah satu bentuk kenikmatan adalah Allah mudahkan kita, meringankan langkah kita untuk menuju satu tempat yang mulia dari salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, demi merguk tetesan ilmu dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, acara hari ini sebagaimana tertera di pengumuman-pengumuman adalah acara kajian Ramadan Masjid As-Salam Kompleks Pondok Tahfidzul Quran Al-Mansurah Mujur untuk yang kesekian kalinya di tahun 1434 Hijriah. Sudah merupakan satu tradisi di pondok kita tercinta ini bahwa setiap akhir Ramadan berkisar tanggal 24 sampai 28 Ramadan diadakan kajian khusus, yaitu kajian Ramadan yang bertujuan yang pertama adalah sebagai media penimba ilmu bagi ikhwan-ikhwan yang ingin beriktikaf. Tujuan yang kedua adalah untuk menambah ilmu, ilmu-ilmu agama Allah bagi para ikhwan salafiyin di Mujur dan sekitarnya. dan kemudian diharapkan untuk bisa mendapatkan barokah dari tersebarnya ilmu sunnah di tengah-tengah merebaknya fitnah. Dan insyaallah untuk kajian kali ini akan kita lakukan, akan kita selenggarakan selama 5 hari ke depan. Adapun untuk hari ini insyaallah dengan topik pengaruh pergaulan terhadap anak yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Faruq Aib Syafruddin dari Solo. Untuk hari kedua, Sabtu 25 Ramadan adalah mengambil topik krisis amanah penghancur moral umat yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Abbas Ihsan dari Klaten. Untuk hari yang ketiga, tanggal 26 Ramadan insyaallah akan disampaikan tema kegigihan ulama dalam pembelaannya terhadap sunnah yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Pemar Suaidi LC dari Temanggung. Hari yang keempat, dengan tema pengagungan terhadap Allah berbuah khauf dan ba'ah yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dari Gresik. Untuk hari yang terakhir, hari yang kelima, tanggal 28 Ramadan, insyaallah akan mengambil tema invasi kufar dalam upaya menghancurkan kaum muslimin yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dari Gresik. Dengan demikian, segenap panitia berharap semoga para peserta daurah dapat mengikuti semua jalannya acara sampai hari terakhir nanti. Dan kami menyadari bahwa kelancaran acara kajian ini adalah semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena bantuan para ikhwan salafiyin dimanapun berada yang telah dengan ikhlas menyumbangkan tenaga, pikiran atau hartanya demi terselenggaranya acara kajian ini. Kami atas nama panitia tidak bisa membalas semua baik budi baik para ikhwah, hanyalah kata syukur yang bisa kami ucapkan teriring doa jazakumullahu khairan katsira dan mudah-mudahan tercatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyelenggarakan daurah ini banyak kekurangan di sana sini sehingga menjadikan tidak berkenan di hati para peserta daurah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Kemudian untuk sambutan kedua akan disampaikan, ini sambutan dari Bapak Kepala Desa Mujur yang hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kepala Desa, ini Bapak Haji Sugeng Wardoyo. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa huluqin nasi bi huluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul untuk menyelenggarakan kajian Ramadan tahun 1434 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan semua umatnya yang ittiba kepadanya. Para ikhwan, para ustaz, dan segenap panitia penyelenggara yang kami hormati. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama Ulil Amri di Desa Mujur, di mana di Masjid As-Salam ini dapat terselenggara kajian Ramadan dalam rangka memperdalam ilmu agama yang telah diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dengan kajian ini terselenggara dengan lancar dan akan lebih bermanfaat untuk bisa menambah ilmu keagamaan khususnya para ikhwan yang berada di Mujur dan pada umumnya di sekitarnya. Juga kami berharap pula para ikhwan dan seluruh yang hadir di majelis ini nantinya akan bisa memanfaatkan apa yang telah diperoleh selama 5 hari di Masjid As-Salam ini. Atas nama pemerintahan Desa Mujur, juga kami berharap semua yang disampaikan oleh para ustaz, yang telah disampaikan oleh panitia, dari materi 5 hari kerja dapat diserap dengan baik dan dapat diamalkan di masyarakat sekitarnya. Karena Rasulullah telah memberikan contoh kepada seluruh umat, kepada seluruh golongan, sehingga Rasulullah tetap menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin dunia yang dari segala penjuru mengakuinya bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang paling sempurna, sehingga sesuai dengan amanatnya bahwa Rasulullah adalah Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Untuk itu saya berharap pula kepada seluruh ikhwan untuk bisa menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pemimpin yang rahmatan lil alamin, yang bisa dianggap baik oleh semua kalangan di negeri ini. Para ustaz, ikhwan rahimakumullah, sesuai dengan jadwal jam 9.30 menit tepat, acara kajian pengaruh pergaulan terhadap anak yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyib Syarifuddin, maka tidak berkenan jika kami atas nama Ulil Amri terlalu banyak untuk menyita waktu. Untuk itu segala apa yang telah kami sampaikan dan keberadaan di Desa Mujur ini, bila ada kekurangannya, kami atas nama pemerintahan Desa Mujur menyampaikan mohon maaf segala kekurangannya. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat untuk mengikuti kajian Ramadan di Masjid As-Salam ini kepada seluruh ikhwan yang mengikuti di majlis ini. Akhirnya kami ucapkan selamat melaksanakan dan semoga Allah selalu memberkainya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengan demikian maka pada jam dan detik ini kajian Ramadan di Masjid As-Salam ini kami nyatakan dibuka, dan marilah kita buka bersama dengan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.